Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Halaqah yang ke-194 dari silsilah ilmiah pembahasan kitab Al-Aqidah Al-Wasitiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau mengatakan wa yad'una ila makarimil akhlaq. Mereka ahlu sunnah mengajak kepada akhlak-akhlak yang baik. Makarim ini adalah jamak dari makrumah. Jamak dari makrumah. Mereka itu ahlu sunnah mengajak, mendakwahkan kepada akhlak yang baik. Akhlak yang baik mereka, secara umum mereka mengajak manusia untuk berakhlak dengan akhlak yang baik. Karena Nabi SAW tidak diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak manusia. Innama bu'itsu li'utammima makarimal akhlaq. Aku diutus oleh Allah Azza wa Jalla untuk menyempurnakan makarimal akhlaq. Akhlak yang mulia itu sudah ada. Sudah ada orang yang memiliki sifat akhlak yang mulia. Maka Nabi SAW diutus untuk menyempurnakan. Yang sebelumnya seseorang sudah pemaaf, lebih sempurna lagi dia memaafkan. Karena sebelumnya mungkin memaafkannya Allah alam. Niatnya apa? Tapi setelah turun Al-Quran, maka hendaklah seorang memaafkan karena Allah Azza wa Jalla. Taib. Di antara bentuk akhlak yang baik yang mereka perintahkan adalah dermawan, jujur, amanah. Berdasarkan banyak dalil yang memang mengajak kita untuk memiliki akhlak yang baik. Dan di dalam sebuah hadis, Nabi SAW ketika beliau ditanya ya oleh sebagian sahabat, ya Rasulullah, aktsaru man yudkhilu nas al jannah. Apa sesuatu yang paling banyak menjadikan manusia masuk ke dalam surga? Maka beliau mengatakan taqwallah wa husnul khuluq. Dua perkara, yaitu takwa kepada Allah dan juga berakhlak yang baik. Berarti di antara hal yang memasukkan seseorang ke dalam surga adalah akhlak yang baik. Karena itu Ahlussunnah wal Jamaah mereka mengajak kepada akhlak yang baik. Lihat bagaimana Ahlussunnah wal Jamaah di mana-mana, bagaimana mereka menjaga ucapan, mereka menjaga perbuatan mereka. Tentunya sesuai dengan kemampuan mereka dan bukan berarti di sini kita menganggap bahwasanya mereka maksum dan tidak punya salah. Wa mahasinil a'mal, dan mereka mengajak kepada amalan-amalan yang baik seperti salat, puasa, zakat dan amalan-amalan yang soleh yang lain. Wa ya'taqiduna makna qauli sallallahu alaihi wasallam, dan mereka meyakini makna dari ucapan Nabi SAW, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang yang beriman yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling baik akhlaknya. Ini diyakini oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka ingin mendapatkan derajat keimanan yang tinggi. Dengan cara apa? Dengan cara memperbaiki akhlak mereka. Jadi menunjukkan bahwasanya Ahlus Sunnah harusnya mereka memang menjadi teladan. Sebagaimana mereka mempelajari akidah yang benar, maka harusnya terlihat pada diri mereka kesempurnaan akhlak, kebaikan akhlak. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang yang beriman yang paling sempurna keimanannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya sangat erat antara hubungan akidah dengan akhlak. Kalau seseorang sempurna keimanannya, maka dia akan semakin baik akhlaknya. Dan semakin rendah keimanannya, maka akan semakin jelek akhlaknya. Mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah wayandubuna ila antasila man qata'. Ayo kita yang merasa dirinya Ahlus Sunnah wal Jamaah, lihat bagaimana beliau mensifati Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yandubun, mereka menyuruh orang lain atau mengajak orang lain untuk menyambung orang yang memutusmu. Antasila man qata'. Mereka menyuruh untuk menyambung orang yang memutusmu. Meskipun mereka memutus persaudaraan dengan dirimu, menganggap engkau bukan saudaranya dan seterusnya, Ahlus Sunnah mengajak mereka untuk menyambung tali silaturahim. Betapa banyak ketika kita ditanya atau yang lainnya ditanya tentang terjadi permasalahan antara saya dengan kakak saya, antara saya dengan adik saya dan seterusnya, kemudian dijawab oleh para asatidah bahwasanya kita harus menjaga tali silaturahim di antara kita, dan kalau memang bisa kita memaafkan, kita maafkan. Sehingga benar ucapan beliau bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka menyuruh kita untuk menyambung orang yang memutus kita. Lihat di sini, antasila man qata'. Engkau menyambung orang yang memutusmu. Dia sudah memutus. Dia enggak mau berhubungan dengan kita, dia enggak mau melihat kita. Tapi kita berusaha untuk menyambungnya dengan cara ya berziarah, kita datang dan duduk santai dengan beliau atau memberikan hadiah dan seterusnya. Itu dilakukan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka berusaha untuk menyambung orang yang memutus diri mereka sendiri. Wa tu'tiya man haramak. Dan kita menyuruh orang lain untuk memberi kepada orang yang mengharamkan dirimu. Ada sebagian orang berjanji untuk tidak memberikan kepada kita sesuatu. Kalau memang orang tersebut melakukannya, maka justru kita berikan kepada dia. Meskipun dia tidak mau memberikan kepada diri kita. Dia sudah berjanji mungkin untuk tidak memberikan kepada kita sesuatu. Tapi kita, kalau memang melihat dia sangat membutuhkan, maka kita tidak ganti atau dendam. Kemudian kita tidak memberi kepada orang tersebut. Tetap kita berikan orang yang telah mengharamkan kita. Wa ta'fu 'amman dhalamak, dan engkau memberikan maaf kepada orang yang telah mendzalimi dirimu. Ini tiga perkara. Ada yang mengatakan ini adalah kunci dari akhlak yang baik di sini, yaitu engkau menyambung orang yang memutusmu, memberi orang yang tidak mau memberimu, dan engkau memaafkan orang yang telah mendzalimi dirimu. Engkau maafkan. Ya, dan ini adalah tentunya perkara yang berat ya. Antum lihat tiga perkara ini. Dia memutus kita, kita menyambung. Dia tidak mau mengasihi kita, kita justru memberikannya. Dia mendzalimi kita, justru kita memaafkan dia. Ini kalau bukan orang yang sampai derajat yang tinggi dalam keakhlakan, bisa dia tidak akan bisa melakukan yang demikian. Nah, Ahlu Sunnah mereka menyuruh dan meminta orang lain untuk menyambung apa yang diputus dan memberi orang yang telah mengharamkan dan seterusnya. Dan Allah SWT mengatakan wal 'afina 'anis, dan orang yang mereka suka memaafkan orang lain. Dan orang yang memaafkan orang lain, yaitu orang yang mendzalimi kita khususnya, ini orang yang pertama kali merasakan faedahnya adalah diri kita sendiri sebagai orang yang memaafkan. Karena orang yang memaafkan, maka dia tidak akan ada dendam di dalam dirinya. Enggak ada yang dia pikirkan. Dia bisa untuk memikirkan yang lain yang jauh lebih penting daripada hanya sekedar dendam kepada fulan dan fulan. Tapi orang yang di dalam dirinya ada dendam dan tidak memaafkan orang lain, maka kita lihat dia dalam keadaan resah, apa yang harus saya lakukan biar dia cepat mati misalnya. Ya, karena di dalam dirinya ada dendam terhadap orang lain. Sehingga justru sebagian orang ketika dia ada dendam, dia tidak bisa tidur. Yang dia pikirkan adalah bagaimana dia bisa memudharati dan seterusnya, atau membuat makar dan seterusnya. Maka dia tidak bisa tidur. Adapun orang yang memaafkan, maka dengan tenangnya dia tidur di malam hari. Sudah anak halalkan si fulan dan si fulan. Perlu diketahui juga ya, bahwasanya akhlak yang baik yang didorong oleh Ahlussunnah wal Jamaah ini termasuk perkara yang berat timbangannya di sisi Allah kelak di hari kiamat. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min syai'in yudha'u fi mizanil 'abd athqalu min husnil khuluq." Tidak ada sesuatu yang diletakkan di timbangan kelak yang lebih berat daripada akhlak yang baik. Maka berusahalah ikhwah ya untuk memiliki akhlak yang baik. Kita sebagai seorang Ahlussunnah wal Jamaah yang mengaku meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat adalah kita memiliki akhlak yang baik ini kepada orang lain. Dan intinya pada tiga perkara tadi, engkau menyambung orang yang memutusmu, engkau memberi kepada orang yang mengharamkanmu, dan memaafkan orang yang mendzalimi dirimu. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Jember. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.